aku menjalani hidupku sendiri, tak ada yang menemaniku sampai saat ini. Ku cari seseorang, Tuhan berikan aku kekasih. Terserah saja yang sampai saat